Kitab Ahkam Zakat, kitab menjelaskan tentang beberapa hukum zakat. Wahya lugatan an-nama. Makna zakat, makna asli zakat adalah berkembang. Wasar'an ismun limalin mahsus yukhadu min malin mahsus ala wajhin mahsus yusrafu li ta'ifatin mahsusah. Sedangkan kata zakat menurut istilah syariat, menurut arti syariat adalah suatu nama untuk harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dengan cara tertentu dan diberikan kepada sekelompok tertentu. Tajibu zakatu fi khamsati asya. Zakat wajib di dalam lima harta atau lima benda. Wahya al-mawasi. Yang pertama adalah hewan. Walau abara bin na'ami lakana aula. Andai kata kata mawasi ini diganti dengan na'am, maka niscaya akan lebih pas, akan lebih baik, lebih sesuai dengan yang digendaki oleh pengarang. Li'annaha akhassu minal mawasi wal kalamu huna fil akhass. Karena kata na'am ini lebih, maknanya lebih khusus dari mawasi. Karena kan mawasi ini hewan secara umum, sedangkan na'am ini artinya hanya tiga hewan, yaitu unta, sapi, dan kambing. Wal athmanu wa urida bihal zahabu wal fiddah. Yang kedua adalah athman. Yang dimaksud dengan athman adalah emas dan perak. Wa zuru'u wa urida bihal akwat. Yang ketiga adalah beberapa tanaman, tetapi dalam zakat ini tanaman yang harus dizakati hanyalah tanaman yang digunakan untuk makanan pokok. Wasimaru wa urudu tijarah. Kemudian selanjutnya adalah buah-buahan, dan yang terakhir harta dagangan. Wasata'ti kullun minal khamsati mufassalan. Semua lima harta ini akan dijelaskan nanti secara terperinci. Fa'ammal mawasi fatajibu zakatu fi thalathati ajnasin minha. Untuk zakat hewan, hanya tiga hewan yang harus dizakati. Wahyal ibilu wal bakoro wal gonam. Tiga hewan itu ialah unta, sapi, dan kambing. Fala tajibu fil khayli war rakiq wal mutawallidi masalan baina gonamin wadiba. Maka tidak wajib menzakati hewan-hewan yang lain seperti seperti kuda, budak, dan hewan yang terlahir dari perkawinan silang antara kambing dan ijang. Wasyarat itu wujub biha sittatu asya. Syarat wajib mengeluarkan zakat hewan ada enam. Wa fi ba'di nusahil matni sittatu hisal. Di sebagian manuskrip kitab asli tidak menggunakan kata sittatu asya, tetapi menggunakan sittatu hisal. Al-Islamu, syarat yang pertama adalah Islam. Fala tajibu ala kafirin asliyin. Maka bila disyaratkan Islam, zakat tidak diharuskan, tidak diwajibkan kepada kafir asli. Kafir asli artinya kafir yang belum pernah masuk Islam selama hidupnya. Wa ammal murtaddu fasahihu anna malahu mauquf fa in ada ilal islami wajibat alaihi wa illa fala. Sedangkan bagi orang yang murtad, orang yang sudah pernah masuk Islam tetapi keluar dari Islam, hartanya menurut pendapat yang sahih itu mauquf. Mauquf artinya ditunggu hingga dia mati. Kalau sebelum mati dia kembali ke Islam, maka hartanya wajib dizakati. Kalau tidak, maka hartanya tidak wajib dizakati. Wal khurriyatu, syarat yang kedua adalah merdeka. Fala zakata ala rokik. Tidak wajib zakat bagi budak. Jadi orang yang memiliki status budak, dia tidak diharuskan mengeluarkan zakat. Wa ammal mubaa'idu fatajibu 'alaihi zakatu fima malakahu bi ba'dihil hur. Ada satu budak yang bernama budak mubaa'ad. Budak mubaa'ad adalah budak yang tidak keseluruhan statusnya budak. Jadi separuh dia merdeka, separuh dia budak. Nanti akan dijelaskan di akhir pembahasan kitab ini. Bagi budak yang berstatus mubaa'ad, dia diharuskan mengeluarkan zakat untuk hartanya, harta yang dimilikinya dengan statusnya yang merdeka. Jadi budak itu tidak bisa memiliki harta kecuali budak mubaat, karena dia memiliki dua status. Dia di satu waktu bisa berstatus merdeka, di satu waktu bisa status budak. Jadi harta yang dimiliki dengan status merdekanya wajib dizakati. Wal milkul tamu ay fal milku dhaifu la zakata fi. Syarat selanjutnya adalah kepemilikan yang sempurna, maka kepemilikan yang lemah tidak harus dizakati. Contoh kepemilikan lemah adalah kal mustara qabla qabdihi la tajibu fihi zakatu kama yaqtadihi kalamul musannifi taba'an lil qaulil qadim walakinnal jadid al wujub. Contoh kepemilikan yang lemah adalah seperti barang yang sudah dibeli namun belum diterima. Jadi barang yang statusnya sudah dibeli tetapi belum diterima, ini ada dua perbedaan pendapat Imam Syafi'i antara qaul qadim dan qaul jadid. Menurut qaul qadim, yaitu pendapat Imam Syafi'i yang dahulu, hukumnya tidak wajib dizakati, dan pendapat ini adalah yang diikuti oleh musannif atau pengarang kitab takrib. Namun menurut pendapat Imam Syafi'i yang baru atau disebut dengan qaul jadid, hal yang seperti ini, yang barang yang sudah dibeli namun belum diterima, ini hukumnya tetap wajib dizakati. Wan nisabu wal haulu. Salat selanjutnya adalah nisab, memenuhi nisab dan sudah selama 1 tahun. Jadi hitungan nisab ini harus berlangsung selama 1 tahun. Falauna koso kulun minhuma fala zakat. Bila suatu harta memiliki kekurangan salah satunya, yaitu kurang nisab atau kurang 1 tahun, maka tidak wajib zakat. Jadi zakat hewan ini harus memiliki 1 nisab, 1 ukuran minimal zakat, dan kepemilikan itu harus selama 1 tahun. Wasaumu wahwal ro'yu fi kala'in mubah. Dan syarat yang terakhir adalah saum. Saum ialah dikembalakan. Jadi hewan yang dizakati syaratnya harus dikembalakan di tempat pengembalaan yang mubah, tempat pengembalaan milik umum yang tidak dimiliki oleh seseorang, di rumput atau padang rumput yang milik umum. Falau'unifatil masyiyah mu'domal hawli fala zakata fiha. Bila hewan peliharaan tidak dikembalakan di tanah lapang, di padang rumput, tetapi diberi makan dengan mengeluarkan biaya, dan pemberian makan itu bila di total 1 tahun lebih dominan daripada makanan yang diperoleh dari padang rumput, maka tidak diperboleh, maka tidak diharuskan membayar zakat. Intinya adalah selama memberi makan hewan peliharaan itu mengeluarkan biaya, maka tidak harus zakat. Fa in ulifat nisfahu fa aqalla qadran ta'isu biduni bila dhararin bayyin wajabat zakatuha wa illa fala. Bila di dalam 1 tahun terdapat 2 jenis pemberian makan, yaitu separuhnya diberi makan dengan gratis atau dengan cara mengembalakannya di padang rumput, dan separuh yang lain diberikan makanan dengan membeli, dengan mengeluarkan biaya, maka diperhitungkan apakah makanan yang diberikan, makanan yang diberikan kepada hewan peliharaan dengan mengeluarkan biaya itu berpengaruh pada kesehatannya atau tidak. Andai kata 1 tahun itu dia tidak diberikan makanan yang hasil membeli, hasil mengeluarkan biaya, apakah dia mengalami sakit atau mengalami sesuatu yang berbahaya secara jelas atau tidak. Bila dia tidak mengalami apapun, maka harus zakat, dan bila tidak mengalami, maka tidak wajib zakat. Bila mengalami, maka wajib zakat, ya, mohon maaf. Jadi intinya adalah lebih dominan mana antara makanan yang diperoleh dengan cara yang gratis dan makanan yang diperoleh dengan mengeluarkan biaya.